Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid karya al-syekh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab hukum menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala, yang kesimpulannya bentuk sembelihan hewan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sembelihan yang disembelih dengan nama Allah Jalla wa'ala dan dengan tujuan bertaqarrub serta pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini adalah kesembelihannya mereka al-muwahidin yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Merupakan ibadah yang sangat mulia dan yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah sembelihan yang haram yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, yaitu ada tiga bentuk. Yang pertama, dia menyembelih dengan nama Allah, tetapi tujuan ia dari sembelihan tersebut adalah mendekatkan diri dan pengagungan kepada selain Allah Jalla wa'ala, seperti sebagian orang yang menyembelih seekor hewan dengan nama Allah tetapi tujuannya dipersembahkan untuk jin, penjaga laut, penjaga hutan, penjaga sawah, dukun, ya, dan sebagainya. Yang kedua, dari bentuk sembelihan yang bertentangan dengan nilai tauhid, dia menyembelih tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pengagungan kepadanya, tetapi ia tidak menyebutkan nama Allah, justru yang dia sebutkan adalah nama selain Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah, yang kedua ini syirik dalam al-isti'anah. Dia telah memohon pertolongan kepada Allah dengan dia ucapkan selain nama Allah Jalla wa'ala dalam sembelihannya tersebut, karena ba' di situ adalah ba' lil isti'anah, dan isti'anah salah satu ibadah yang harus diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, dia menyembelih seekor hewan dengan tujuan mendekatkan diri dan pengagungan kepada selain Allah Jalla wa'ala dan dengan selain nama Allah Jalla wa'ala. Ini al-i'raf, ya. Ini yang paling buruknya. Barakallahu fikum. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala wa huwa sahibul matan, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kata beliau, bab la yuzbahu lillahi fi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih seekor hewan sekalipun tujuannya untuk Allah Jalla wa Ala semata, tetapi ia melakukannya di sebuah tempat yang mana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat penyembelihan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tempat yang dilakukan padanya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala seperti menyembelih. Maka apabila tempat tersebut adalah tempat yang dikenal, yang dimaklumi oleh masyarakat sebagai tempat penyembelihan untuk selain Allah Jalla wa'ala, maka seorang yang muwahhid tidak boleh menggunakan tempat tersebut untuk menyembelih seekor hewan walaupun niat dia untuk Allah Jalla wa'ala, bukan karena selain Allah Jalla wa'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hal yang demikian diharamkan sementara ia menyembelih dengan nama Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala serta pengagungan kepadanya? Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin menjawab di dalam kitab beliau Al-Qawl Al-Mufid pada bab ini. Kata beliau, li'anna fihi muwafaqatan lil musyrikina fi zahiril hal. Ini sebab yang pertama. Karena dengan dia menyembelih di tempat tersebut, yaitu tempat yang digunakan untuk menyembelih selain kepada selain Allah Jalla wa'ala, perbuatan dia tersebut menyerupai, menyamai perbuatan kaum musyrikin secara zahir. Karena orang yang melihatnya tidak dapat membedakannya. Sembelihan yang disembelih untuk selain Allah dengan sembelihan yang disembelih untuk Allah Jalla wa'ala secara zahir, secara bentuk, terlihat sama. Yang ini mengalirkan darah, yang itu juga mengalirkan darah. Yang ini menyembelih seekor hewan, yang itu juga menyembelih seekor hewan, dan di tempat yang sama. Dan kita dilarang menyerupai ya suatu kaum yang bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Alasan yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, وربما أدخل الشيطان في قلبه نية سيئة. Sebagai bentuk penjagaan agama terhadap hati ahli tauhid ini. Karena sekalipun ketika dia menyembelih seekor hewan di tempat yang digunakan untuk menyembelih seekor hewan untuk selain Allah Jalla wa Ala, sekalipun dia menyembelih untuk Allah Jalla wa Ala dengan nama Allah, sangat besar kemungkinan atau dikhawatirkan syaitan akan meniupkan ke dalam hatinya tujuan-tujuan yang jelek. Ya. Sehingga bisa jadi setelah itu dia akan mengagungkan tempat tersebut dan seterusnya. Dan agama ini sangat-sangat memperhatikan nilai-nilai tauhid dan menutup rapat-rapat pintu-pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik kecil ataupun syirik besar. Jelas ya? Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah beliau menyebutkan judul ini, maka beliau menyebutkan dua dalil untuk bab ini. Satunya dari ayat dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak ayat yang beliau sebutkan berikut ini, yaitu firman Allah Jalla wa Ala dalam surat At-Taubah ayat ke-108. Wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan jangan sekali-kali engkau melakukan salat di masjid tersebut, yaitu masjid Dirar. Apa itu masjid Dirar? Sebuah masjid yang dibangun tujuannya tiga, yang kufur kepada Allah, untuk memecah belah untuk memecah belahkan antara kaum muslimin. yang ketiga untuk tempat perlindungan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan tujuan yang keempat adalah saingan terhadap masjid Al-Dirar, karena masjid ini dibangun di samping atau berdekatan dengan masjid Quba. Nah, saingan untuk masjid Quba. Hal ini Allah sebutkan di ayat sebelum ayat ini ya, yaitu ayat ke-107. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Dan mereka yang telah membangun semua masjid dengan tujuan dirar, tandingan terhadap masjid Quba, kufran, agar mereka tetap mempertahankan dan menyebarluaskan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belahkan di antara kaum muslimin, agar sebagian mereka tidak lagi pergi salat ke masjid Quba, sehingga jamaahnya terbagi-bagi. Wa irsadan liman harab Allah wa rasulah, dan sebagai tempat perlindungan mereka musuh-musuh yang memerangi Allah dan Rasulnya. Baik, mari kita simak beberapa atau penjelasan Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di terkait ayat ini secara global. Kata beliau, kana nas minal munafiqin min ahli Quba yattakhidhu masjidan ila jambi masjid Quba. Beberapa orang-orang munafik dari masyarakat daerah kampung desa Quba, Quba sebuah tempat yang ma'ruf ya, yang dekat dari Masjid An-Nabawi. Mereka membangunkan sebuah masjid dekat dari Masjid Quba. Yuriduna bihi al-mudharah. Tujuan mereka membangun masjid tersebut adalah untuk menandingi Masjid Quba, wal musyaqah bainal mu'minin. untuk memecah belahkan di antara kaum mukminin, wa yu'idunahu liman yarjunahu minal muharibina lillahi wa rasulih, dan mereka siapkan masjid tersebut untuk orang-orang yang mereka mengharapkan itu orang akan dapat dijadikan dari orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yakunu lahum hisna 'inda al-ihtiyaj ilaihim. Mereka akan menjadikan masjid tersebut sebagai tempat perlindungan, benteng mereka kapan mereka membutuhkannya. Fabayyana Allah Ta'ala khizyahum wa adhara sirrahum. Maka Allah Jalla wa Ala pun menyingkap tujuan mereka yang kotor ini, dan Allah pun membongkar rahasia mereka yang keji ini. Baik, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dari kisah Masjid Dirar ini, atau sebelumnya, para ulama menyebutkan di sana ada seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib di masa itu. Ya. Ada seorang yang bernama Abu Amir di masa itu, seorang yang dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah ahli ibadah, seorang tokoh yang ditokohkan di Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ia dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi ke Mekah ingin melakukan konspirasi terhadap Nabi dan kaum muslimin dengan berkoalisi bersama kaum musyrikin Mekah. Rupanya dia tidak mendapatkan pertolongan, ya, sambutan yang bagus dari mereka. Kemudian dia pun pergi ke Syam ingin memohon pertolongan bantuan dari Kaisar untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kedengkian membuat seseorang buta hati dan buta mata. Terkadang seorang dengki jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dia tidak pernah memprediksi dirinya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tetapi tatkala dengki telah merenggut hatinya, dia pun membiarkannya sampai ia lost control karena kedengkian yang ada di dalam hatinya kepada sebagian orang. Terkadang dia melakukan hal-hal yang membatalkan Islamnya. Sekalipun perkara-perkara yang ia lakukan tersebut karena dengki kepada orang lain tidak bermanfaat sedikit pun untuk dia dan untuk dunia dan akhirat dia. Yang penting orang lain sengsara. Nah, tetapi Allah berkehendak lain. Dalam perjalanan yang ke Syam, dia dibinasakan dan dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan sebelumnya terjadi surat-menyurat antara dia dan kaum munafiqin yang ada di Quba. Mereka membangun masjid tersebut karena arahan-arahan dia, ya, untuk melakukan makar, konspirasi, ya, dan kejahatan terhadap kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Baik, sebelum kita sebutkan atau sebelum kita menyimak penjelasan Syekh Shalih Fauzan, sisi pendalilan dari ayat ini untuk bab yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada baiknya kita berhenti sejenak merenungi pelajaran atau beberapa pelajaran indah yang dapat kita petik dari kisah Masjid Dirar ini. Yang pertama, bahwa yang namanya kejelekan, keburukan dan makar terhadap agama Allah Jalla wa'ala dan terhadap orang-orang yang membela agama Allah Jalla wa'ala, dia pasti akan tersingkap, pasti akan kalah. Dan niat-niat buruk dari hati orang-orang yang melakukannya akan Allah singkapkan kepada manusia cepat maupun lambat. Ya, seperti kisah Masjid Dirar. Awalnya Nabi SAW sempat mau pergi salat di masjid tersebut. Mereka meminta Nabi SAW untuk salat di masjid tersebut. Kami telah membangun masjid Bawru, wahai Rasulullah, untuk memudahkan orang-orang yang lemah, yang enggak sanggup pergi ke masjid Quba, orang-orang yang buta, orang-orang yang tua, renta, ya. Maka Nabi pun berkeinginan salat di masjid mereka tersebut, mendengar penjelasan mereka kenapa mereka membangun masjid tersebut. Kemudian turunlah ayat Allah Jalla wa'ala yang kita bacakan di atas tadi. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali engkau melakukan salat dalam masjid tersebut. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid Quba yang merupakan sebuah masjid yang dari awalnya dibangun di atas ketakwaan, lebih berhak engkau lakukan salat padanya ketimbang salat masjid dirar tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid Quba, jamaahnya, jamaah di dalam masjid Quba adalah orang-orang yang cinta taharah, kesucian dari kesyirikan, dari kemaksiatan hissiyah, ma'nawiyah, dan kesucian dari najis-najis yang hissiyah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Jalla wa'ala mencintai hamba-hambanya yang suka bersuci dari kotoran yang maknawi, syirik, ya, dan maksiat. Ya, yang kedua, kesucian dari hal-hal yang terlihat, ya, dengan panca indera, dari benda-benda yang dihukumi najis dalam Islam ini. Pelajaran berikut yang dapat kita petik dari kisah Masjid Dirar ini, bahwa yang namanya kebenaran itu pasti menang, pasti ditolong oleh Allah Jalla wa'ala dan diabadikan oleh Allah di atas muka bumi ini. Sekalipun berbagai makar, konspirasi dan kejahatan diutarakan kepadanya, Allah Jalla wa'ala akan tetap mempertahankannya. Oleh karenanya, kita selalu diingatkan oleh para ulama kita di dalam tulisan-tulisan mereka, ataukah ketika kita duduk bersimpuh di hadapan mereka, mereka selalu mengingatkan kita bahwa sekalipun selama engkau berada di atas ilmu agama yang benar, yang engkau sampaikan kepada manusia adalah ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Quranul Kirim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya, dengan hati yang ikhlas, maka ketahuilah, engkau akan dijaga oleh Allah dan dakwahmu akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala sekalipun jutaan manusia membunuh karaktermu, memfitnahmu, mengunjingmu, menuduhmu, baik dari internal maupun dari eksternal. Bahkan andai kata ada orang yang mentahzir, melarang manusia belajar kepadamu dengan niat yang tulus dari hatinya, bukan karena dengki kepadamu, tetapi karena suatu berita yang keliru sampai kepadanya sehingga dia mentahzir dirimu tujuannya untuk menjaga kemurnian agama Allah, tetapi karena berita yang salah kepadanya, sampai berita yang sampai kepadanya itu salah, sementara engkau di atas ilmu yang benar dan yang engkau sampaikan adalah ilmu yang benar dengan hati yang ikhlas, tetap engkau tidak akan mati karaktermu sekalipun yang mengeluarkan tahdid tersebut imam dari imam ahli sunnati wal jamaah, karena berita yang keliru sampai kepadanya. Sebagai contoh yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau ditahdir oleh seorang guru beliau yang merupakan imam dari imam ahlu sunnat wal jamaah di masa itu, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, karena suatu berita yang keliru sampai kepada beliau bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan statement Al-Lafzi Bil-Quran makhluk, yang mana ucapan tersebut mengandung makna yang benar dan mengandung makna yang keliru, sebagaimana yang telah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Dan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli adalah seorang imam yang mendapati masa Jahmiyah berkuasa, seorang imam yang sangat ghirah terhadap aqidatus salaf. Beliau tidak ingin tidak ingin pintu Jahmiyah yang menyatakan Al-Quranul makhluk terbuka lagi setelah masanya Al-Mutawakkil. Beliau pun mengeluarkan tahdir yang sangat keras terhadap Al-Imam Al-Bukhari dan mengeluarkan statement barang siapa yang hadir di majlisnya Al-Imam Al-Bukhari maka jangan hadir lagi di majlisku. Maka semenjak itu seluruh murid Al-Imam Al-Bukhari pergi meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada satupun murid yang masih tersisa belajar di sisi Al-Imam Al-Bukhari kecuali Al-Imam Muslim. Tetapi sekarang siapa yang lebih terkenal di tengah-tengah kaum muslimin? Al-Imam Al-Bukhari ataukah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Apakah nama baik Al-Imam Al-Bukhari hancur karena tahdir seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah di masa itu yang tahdirnya tidak tepat. Bukan karena iri dari beliau, bukan pula karena dengki. Justru beliau mentahdir Al-Imam Al-Bukhari karena ingin menjaga aqidatus salaf. Tetapi karena berita yang sampai kepada beliau tentang Al-Imam Al-Bukhari itu keliru, tetap Allah menjaga Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Sahibul Bukhari sampai hari ini Allah abadikan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari namanya harum sampai hari ini. Nah, dan Al-Imam Muslim merupakan murid yang bertahan dan menghibur Al-Imam Bukhari sampai-sampai seluruh hadis yang pernah beliau ambil dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli beliau tulis kembali dan beliau kembalikan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tatkala beliau melihat tahdir Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kepada Al-Imam Bukhari adalah tahdir yang tidak tepat dan mereka berdua adalah gurunya Imam Muslim. Nah, ini sikap insaf dan setianya Al-Imam Muslim kepada Al-Imam Al-Bukhari. Sekalipun Muhammad bin Yahya Az-Zuhli lebih senior daripada Al-Imam Al-Bukhari. Di satu sisi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli adalah gurunya Al-Imam Muslim. Di sisi lain Muhammad bin Yahya Az-Zuhli juga merupakan gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Muslim juga berguru kepada kedua-duanya. Tetapi dalam hal ini Al-Imam Muslim tidak mengikuti Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sekalipun lebih senior daripada Al-Imam Al-Bukhari, beliau tetap bertahan belajar dan menghibur Al-Imam Al-Bukhari karena melihat tidak ada penyimpangan akidah pada Al-Imam Al-Bukhari yang mengharuskan beliau memboikot dan meninggalkan majlis Al-Imam Al-Bukhari. Ini pelajaran penting untuk kita. Yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana niat kita ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Selama kita ikhlas, dan ini yang paling penting, dan jangan pernah merasa ikhlas itu mudah. Selama kita ikhlas, dan yang kita ajarkan kepada manusia adalah ilmu yang benar di Al-Quran Al-Karim dan hadis dari Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, dan kita pun berusaha semampu mungkin sebagai anak Adam untuk mengamalkannya, maka demi Allah tidak akan ada yang mampu membunuh karakter kita dari eksternal maupun dari internal. Yeah. Dan kita jangan mudah patah semangat. Tatkala ada orang mengeluarkan statement-statement atau sikap-sikap yang meremehkan atau merendahkan, bahkan kalau kita mengikutinya dapat mematahkan semangat kita dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Sebagai contoh, ketika Al-Imam Malik di masa itu menulis kitab Muwatta, kitab hadis yang sangat besar, lebih besar daripada Musnad Imam Ahmad, lebih besar daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka ada seorang murid yang berkata kepada beliau, Al-Imam Malik, tu apa nulis Muwatta lagi? Udah ada Muwatta yang Ishaq bin Rahawi yang jauh lebih besar. Enggak mungkin Muwatta kamu ini akan dibaca dan laku di tengah-tengah kaum muslimin. Ini murid yang luar biasa ya, kalau punya murid yang seperti ini. Apa kata Imam Malik? Seorang yang ikhlas, seorang yang bertauhid kepada Allah, seorang yang tinggi cita-citanya di sisi untuk akhiratnya, beliau menjawab dengan membacakan firman Allah Jalla wa Ala, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun sesuatu yang tidak bermanfaat seperti buih di lautan, ia akan pergi begitu saja, akan hilang begitu saja. Sementara sesuatu yang bermanfaat kepada manusia pasti akan dipertahankan oleh bumi. فَيَمْكُفُ فِي الْأَرْضِ, dia akan kokoh di atas muka bumi ini. Allah pun berkehendak Muwatta Imam Malik sampai hari ini masih berada di tengah-tengah muslimin. Dan Muwatta Ishaq bin Rahawi juga merupakan ulama Islam yang sangat besar di masa itu. Ya, salah satu gurunya Imam Ahmad. Justru sampai hari ini tidak didapatkan kitab itu. Ya, hilang. Ya, bisa jadi dibakar pada masa Tatar ataukah sebelumnya. Jadi seorang jangan pernah ya mudah patah semangat, baik dia sebagai dai, atau dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan berkaitan dengan keumuman manusia, ya, dia buka pendidikan, dia men-share kajian. Biarkan orang berkata ini dan itu. Biarkan manusia menilai A dan B sampai Z terhadap kita. Yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana keadaan kondisi hati kita ketika melakukannya. Selama ikhlas, maka tiada yang mampu membunuh karakter seorang yang berikhlas. Jangankan manusia biasa, iblis dan bala tentaranya saja angkat tangan, enggak mampu membunuh karakter orang-orang ikhlas, bahkan tidak mampu, ya, menyesatkan mereka. Dia bersumpah di hadapan Allah bahwa seluruh hamba Allah akan dia sesatkan. Kemudian dia mengecualikan sebagaimana yang Allah firmankan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Naam. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Selama kalian bersabar dan bertakwa, dan kalimat takwa dalam Al-Qur'anul Karim datang dari ucapan Abdullah bin Abbas adalah tauhid. Maka seluruh konspirasi makar musuh-musuh tidak akan membahayakan engkau sedikit pun. Lihat ini masdir dirar. Nabi saja sudah terpukau, sempat terpukau dengan upaya dan alasan mereka membangun masjid tersebut. Sehingga Nabi pun berkeinginan untuk sholat di masjid tersebut. Yeah. Nabi tidak tahu sedikit pun apa tujuan mereka membangun masjid tersebut. Yeah. Sampai Allah Jalla wa'ala menyingkapnya kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Dan sekarang kata para ulama setelah itu, dan para ulama menyatakan setelah itu Nabi pun memerintahkan masjid tersebut dirobohkan, sampai akhirnya tempat yang dibangun masjid dirar di atasnya menjadi tempat pembuangan sampah. Abraha, ketika dia iri dan marah terhadap orang Arab, dia pun membangun sebuah Ka'bah tandingan di Sana'a, Babul Yaman. Dia ingin memalingkan hajinya orang Arab, mencari perhatian kepada raja yang lebih tinggi darinya, itu Najasyi. Singkat cerita, Allah binasakan ia tatkala dia datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Allah binasakan dia. Ka'bah Allah masih terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Adapun tempatnya Abraha sekarang di Babul Yaman menjadi tong sampah, tempat pembuangan sampah. Demikian juga dakwah di atas tauhid ini. Dakwah tauhid yang mengajak manusia kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi akan terjaga sampai hari kiamat. Tidak perlu kita khawatirkan dan enggak usah kita pikirkan bagaimana dakwah tauhid kemudian hari. Yang perlu kita perhatikan selalu, apakah kita akan tetap istiqamah sampai ajal datang menjemput kita di atas dakwah yang mulia ini sebagai pelajar, sebagai pengajar, sebagai donatur, sebagai muhsinin yang lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Baik, berikutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul kitabi li kitabi tauhid annahu tabi'un lil babi alladhi qablahu li anna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dhabihi bi ghairillah. Wa hadha al-bab fihi man'ul wasilati al-musilati ila dhalika wa man'u tashabbuhi bi ahlihi. Kata beliau, judul, sisi kesesuaian judul ini disebutkan dalam kitab ini, kitab yang membahas tauhid, karena bab ini merupakan penyempurna mengikuti bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya menerangkan hukum sembelihan untuk selain Allah. Dalam bab ini dibahas hukum menyembelih murni untuk Allah, tetapi di sebuah tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Bahwa itu tidak boleh karena itu, perbuatan yang demikian adalah wasilah kepada kesyirikan atau menyerupai sembelihan kaum musyrikin. Nah, taib, karena padanya ada unsur penjagaan terhadap nilai-nilai tauhid. Baik, qala yudbahu fihi li ghairi la ay u'idda li dhalika wa qusida min ajli la taqum fihi la tusalli fi masjid dirar la masjidun usisa bunya 'ala at-taqwa 'ala ta'atillah wa rasuli al-mutahhirin alladhina tatahharu min al-anjas al-hissiyyah wal ma'nawiyyah al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam anis salati fi masjidil dirar alladhi banahu almunafiqun mudharatan li masjidil quba wa kufran billahi wa rasulihi wa talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi. Dalam ayat ini Allah jalla wa ala melarang rasulnya sallallahu alaihi wasallam salat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik dengan tujuan tandingan terhadap masjid Quba untuk menyebarluaskan kekufuran kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid tersebut. Liyattakhidhu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum, sehingga mereka dapat menjadikan salat Nabi di masjid mereka tersebut sebagai alasan, sebagai argumen dalil untuk membenarkan perbuatan mereka. Wa yastaruna biha batilahum, untuk menutupi batil yang mereka lakukan. Fawa'adahum Rasulullah fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi, maka Nabi pun berjanji akan menunaikan permintaan mereka dan beliau belum mengetahui tujuan mereka yang buruk tersebut. Fanahahu Allah an dhalika wa hassahu 'ala as-salati fi masjidil Quba alladhi bunya 'ala ta'atillahi wa rasulih aw fi masjidih sallallahu alaihi wa sallam 'ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dhalik. Maka Allah jalla wa ala pun melarang nabinya sallallahu alaihi wa sallam salat di masjid Dirar dan menghasung beliau, memotivasi beliau untuk melakukan salat di masjid Quba yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau pada masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama khilaf ini maksud dengan la masjidun usisa ala taqwa pada ayat tersebut, apakah masjid Quba ataukah al-masjid An-Nabawi. Thumma atha ala ahli dhalika al-masjid bitatahhurihim min asy-syirki wan-najasat. Kemudian Allah jalla wa ala memuji jamaah masjid Quba karena mereka adalah orang-orang yang suci dari kesyirikan dan kenajisan. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatu, dan Allah jalla wa ala mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat yang seperti ini. Ini makna ayat di atas secara global dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kalau ada yang bertanya apa sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini, karena zahir ayat tidak sedikit pun menyinggung hukum menyembelih untuk Allah di sebuah tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Sementara judul bab adalah la yuzbah lillah bimakanin yuzbahum fihi li ghairillah, tidak boleh melakukan sembelihan di sebuah tempat yang telah digunakan sebagai tempat penyembelihan untuk selain Allah, sekalipun dia menyembelih di tempat tersebut untuk Allah. Maka jawabannya adalah munasabatul ayati lil bab. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini adalah qiyasul amkinatil mu'addati lidzabhi lighairillahi 'alal masjid alladhi u'idda lima'siyatillah fi man'i ibadatillahi fihi, fakama anna hadzal masjid la yatajuzu shalatu fihi lillah فكذلك هذا الموضع الذي أعد لذبح فيه لغير الله لا يجوز ذبح فيه له سبحانه. Karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala melarang nabinya dan kaum muslimin salat di masjid Dirar. Allah menyatakan salat di masjid Dirar tidak boleh. Kenapa? Karena masjid tersebut dipersiapkan, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dikiaskan kepada tempat yang telah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah yang merupakan seburuk-buruknya maksiat, yaitu syirik. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana salat di masjid Dirar terlarang karena tempat tersebut dibangun, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk kekufuran kepada Allah, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, memecah belah kaum muslimin dan tandingan terhadap masjid Dirar, maka demikian pula tempat yang telah dipersiapkan, yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, maka tidak boleh melakukan sembelihan di tempat tersebut. Sebagian para ulama menyebutkan penjelasan yang penting untuk kita ketahui dan lebih jelas, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid. bahwa sisi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba bersama kaum muslimin, dan salat beliau di Masjid Quba ya dengan orang-orang munafik yang tidak beliau ketahui tujuan mereka, bentuknya sama. Ini salat, itu salat. Tiada yang bisa membedakannya kecuali dari niat orang yang melakukannya. Maka Allah melarangnya karena Allah tidak ingin nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menyerupai mereka, orang-orang musyrik, dalam ibadah secara terlihat. Ya. Sekalipun karena bentuk ibadahnya sama, ya. Adapun tujuannya beda, tapi tiada yang mengetahuinya. Demikian pula sembelihan. Sembelihan musyrik dengan muwahhid terlihatnya sama, sama-sama mengalirkan darah, bahkan terkadang sama-sama menyebutkan nama Allah, hanya saja yang satu lagi untuk mengagungkan tempat, ya, karena tempat tersebut, ya, karena ingin mendekatkan diri kepada selain Allah, sementara muwahhid tujuannya untuk Allah. Tetapi ketika orang lain melihat sembelihan mereka, maka mereka tidak mampu membedakan ini sembelihan yang benar, ini sembelihan yang salah, karena bentuknya sama. Apabila dibiarkan, diperbolehkan, ya, tempat tersebut digunakan untuk menyembelih untuk Allah, untuk mereka kaum muwahhidin, maka membuat orang-orang yang melihatnya mengira berarti benar itu tempat yang memang mulia, keramat, ya. Buktinya orang-orang ahli tauhid saja menyembelih di situ. Ya, jelas menyamai ibadah kaum musyrik, musyrikin, sembelihan kaum musyrikin. Karena sembelihan dengan sembelihan bentuknya sama, tiada beda di antaranya. Ini mengalirkan darah, itu juga mengalirkan darah. Yang membedakan hanyalah tujuan mereka ketika menyembelih di tempat tersebut. Muwahhid tujuannya bukan karena tempat, tapi mungkin karena kebetulan atau enggak ada, ya, karena itu tempat yang dekat. Adapun tujuan dia untuk Allah Jalla wa'ala. Sementara musyrik tujuan utamanya adalah karena tempat, karena ada unsur keyakinan untuk terhadap tempat tersebut. Tapi orang lain yang melihat sembelihan mereka tidak dapat membedakannya. Ini sembelihan, ini sembelihan. Oleh karena yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala di dalam agama ini. Berikut ini faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut atau dari ayat tersebut. Yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, min kulli su'in wa makruh man'u dzabhi lillahi fil mawadhi' al-mu'addah lidzbhi lighairillah. Tidak boleh menyembelih sekalipun untuk Allah di tempat-tempat yang digunakan, yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah. Kita tahu itu tempat memang keumuman masyarakat menyembelih di situ, bukan karena kebetulan itu tempat dapat digunakan untuk menyembelih, tetapi karena itu tempat dianggap sebagai tempat keramat. Di situ ada kuburan wali, ada kuburan aulia, ya, atau itu pohon dahulu aulia fulan berhenti beristirahat di situ dalam peperangan ini dan itu. Ya. Maka jangan kaum orang ahli tauhid ikut menyembelih di situ walaupun dia tidak bertujuan untuk memuliakan tempat. Ya. Yeah. Hanya mungkin alasannya kebetulan atau tempat tersebut yang paling dekat. Jangan. Kenapa? Karena sembelihan dia dengan sembelihan orang-orang yang menyembelih di situ dengan tujuan tempat tersebut, orang lain ketika melihatnya semuanya sama. Dengan itu dia telah menyamai sembelihan yang syirik. Qiyasan ala man'i shalah fil masjid al-mu'assah ala ma'siyatillah. Qiyas terhadap larangan salat di masjid yang dibangun untuk melakukan maksiat kepada Allah, seperti masjid dirar di atas. Al-thani, istihbabu salati ma'al jama'ati salihin al-mutanazzihin an mulasabati al-qadurat. Anjuran salat bersama jama'ah orang-orang salih yang suka bersuci dari kotoran-kotoran yang ma'nawiyah dan hisiyah. Ma'nawiyah syirik dan syahwat al-muharramah, hisiyah adalah benda-benda yang najis. Ya. Ini anjuran, ya. Andai kata seorang mampu salat di salah satu dari beberapa masjid yang ada, maka hendaknya dia memprioritaskan, ya, masjid yang jamaahnya dia lihat secara zahir jauh lebih saleh. Ya, mereka berada di atas tauhid, ibadah mereka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di masjid tersebut, ya. dia lebih nyaman ya beribadah karena tiada ritual-ritual yang bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Al-thalith, faedah ketiga dari ayat tersebut, al-thalitha isbatul mahabbati lillahi alal wajhi la'iqi bih subhanahu kasairi sifatih. Penetapan sifat cinta untuk Allah Jalla wa'ala. Karena dalam ayat ini Allah berfirman, wallahu yuhibbul mutatahhirin atau mutatahhirin. Ya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Menerangkan Allah memiliki sifat cinta, akan tetapi sifat cintanya Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq. Ya. Adapun kita menetapkan sifat tersebut bahwa Allah memiliki sifat cinta sebagai sifat yang hakiki karena Allah yang telah memerintahkannya untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya SAW yang sahih, itu pun kita tetapkan sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq yang tak dapat diperbagaimanakan hakikatnya. Dengan rasio kita tidak boleh diserupakan dengan sifat cinta makhluk, tidak boleh ditakwil sebagaimana kita tidak mentakwil sifat mendengar dan melihatnya Allah, dan tidak boleh ditolak karena adanya ayat dan hadis yang memberitakannya. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, al-hassu ala isbagil wudu wa tatahuri minan najasat. Anjuran menyempurnakan wudu dan bersuci dari hal yang najis. Karena dalam ayat ini Allah memuji jamaah Masjid Quba karena mereka yuhibbuna an yatathharu, suka cinta kesucian. Wallahu yuhibbul mutathhirin. Ya. Yaitu mereka orang-orang yang menyempurnakan wudu dan bersuci dari yang najis. Ya. Ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa sebagian mereka ketika telah menggunakan air untuk bersuci juga menggunakan batu setelah itu, dan itu bukan sebuah kewajiban ya, tapi kalau seorang mampu melakukannya tanpa memberatkan, itu sebuah kesempurnaan. Karena tidak diragukan apabila seorang telah bersuci dengan air, tatkala dia buang air besar ya, kemudian dia kembali menggunakan batu setelah itu, itu akan jauh lebih bersih ya. Akan tetapi di dalam Islam yang wajib adalah menggunakan salah satu darinya, dan boleh mencukupkan diri dengan salah satu darinya. Qal al-khamisah, ini menerangkan kepada kita bahwa Islam cinta kebersihan. Karena di masa itu orang-orang Yahud, Nasara dan kaum musyrikin terkenal jorok. Adapun kaum muslimin dikenal bersih. Ya. Dikenal bersih. Maka jangan sampai terbalik pada hari ini ya. Dan memang tidak dipungkiri terkadang kerapian dan kebersihan itu membutuhkan materi ya. Tapi jangan sampai seorang terlihat tidak bersih sementara ia mampu memiliki penampilan yang bersih sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang Allah berikan, ada air ya untuk membersihkan diri. Enggak baik seperti itu ya. Nabi SAW itu terlihat bersih, rapi, wangi ya. Bahkan para ulama menyebutkan faedah dari hadis Jibril, hadis nomor 2 dalam Al-Arba'in, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW menjelma seorang laki-laki yang dengan rambut yang cukup hitam ya, saking bersihnya, dengan baju yang cukup putih ya, dan tidak terlihat padanya bekas musafir, bekas safar, kemudian duduk di hadapan Nabi, dua lututnya di depan kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Para ulama mengeluarkan pelajaran dari hadis tersebut, diantaranya adalah bahwa seorang penuntut ilmu agama mesti menjaga kebersihan pada badannya dan pada pakaiannya. Ya, jangan seorang muslim selalu bau burket ya. Allah musta'an. Muslim itu bersih. Loh Ustaz, saya miskin ya. Akhi, enggak mempunyai sabun, mandi sehari 7 kali insyaallah hilang tuh burket. Ya. Mandi sehari 7 kali, andai kata enggak punya uang tuh beli sampo, ya. Ambil daun bidara, ya. Atau sering mandi walaupun enggak punya uang tuh beli sabun, jauh lebih ya wangi daripada orang yang mandi pakai sabun tapi sehari cuma sekali. Ya. Yeah. Yang pakai mampu beli sabun mandi cuma sehari sekali. Pagi ngantor sampai malam. Ya, ente enggak mampu beli sambut, perbanyak mandi, air gratis, alhamdulillah. Ya, mandi sehari 6 sampai 7 kali, insyaallah enggak akan bau. Demikian juga rumah, ya. Yang justru penampilan kita seorang muslim membuat orang kafir jadi berburuk sangka terhadap Islam ini. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi bersabda la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar sekalipun sebesar biji gandum, maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inni uhibbu an yakuna na'li wa thawbi jamila, wahai Rasulullah, bagaimana dengan aku, aku suka bajuku itu bagus dan sendalku bagus. Maka Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbu kulla jamal, Allah itu maha indah dan mencintai segala keindahan. Selama kita mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih indah, terlihat lebih rapi, ya, bersih, ya, dan tidak ada takalluf, maka itu sesuatu yang dianjurkan. Dan bahkan itu kata para ulama sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin an yara atharataha aw atharaha. Allah itu senang tatkala memberikan nikmatnya kepada seorang hamba, terlihat bekas nikmatnya tersebut pada dirinya. Ya, bahkan terkadang kita dianjurkan untuk menyampaikan nikmat Allah pada diri kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kecuali dikhawatirkan akan terjadi kedengkian atau tujuan buruk dari orang lain terhadap kita. Yang kelima, faedah yang kelima dari ayat di atas adalah anna niyyata tu'assiru fil biqa', bahwa niat yang buruk memberikan pengaruh terhadap tempat. Contohnya Masjid Dirar. Yang buruk kan bukan bangunannya, bukan tanahnya, bukan atap masjidnya, tetapi jamaahnya. Yaitu orang-orang munafik. Tetapi memberikan efek kepada tempat. Nabi pun dilarang oleh Allah Jalla wa'ala bersama kaum muslimin salat di tempat tersebut. Dan Allah cela tempat tersebut. Ya. Subhanallah, ya. Maka kalau kita ingin hidup dalam keberkahan, ya, baik dalam rumah tangga, dalam dunia pendidikan, hendaknya kita menjaga niat. Menjaga niat. Hari ini memang niat-niat yang buruk itu tidak tersingkap. Tetapi ingatlah, pada hari kiamat, seluruh yang tersembunyi dan tersamarkan ketika di dunia akan tersingkap. Siapa yang tidak ikhlas, siapa yang riya, ya, siapa yang ujub, siapa yang suka su'udzon, semuanya tersingkap pada hari kiamat. Pada hari di mana Allah mengumpulkan seluruh ciptaan yang pernah Ia cipta dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, yaumatu balas sarair. Pada hari itu seluruh perkara-perkara yang tidak terlihat, yang tersembunyi di dunia akan tersingkap. Akan tersingkap. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Ya, siapa yang ujub dan siapa yang tawadhu. Siapa yang sombong, siapa yang rendah hati. Semuanya akan tersingkap. Siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi. Ya, maka yang terpenting adalah kita menjaga dan selalu meluruskan hati kita dalam beraktivitas. Ya, dan itu bukan hal yang mudah. Sekali bersufyan bin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, Amirul Mukminin, seorang ulama, guru, salah satu guru Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau sendiri menyatakan, salah satu gurunya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau saja menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'aliyya min niyyati. Tiada sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan, untuk aku benarkan, selain daripada niatku. Ini beliau di masa tabi'ut tabi'in. Di masa itu pernak-pernik dan keindahan dunia tidak seperti di masa kita. Sekarang di masa kita, Masya Allah, pintu-pintu riya itu luar biasa. Ya. Ini contoh seperti ini kamera, ya. Memang terkadang syaitan, ya, licik. Ya, bukan terkadang, bahkan, ya, kalau syaitan ya selalu licik, ya. Tapi terkadang terhadap diri kita. Ya, semangat berdoa, ayo, video. Tatkala kita enggak pandai menjaga niat kita, di saat itu syaitan berusaha meniupkan tujuan-tujuan ujub, tujuan-tujuan riak, yang apabila kita mati sedang isi kajian, orang mungkin memuji kita, Masya Allah Ustaz Fulan meninggal dalam keadaan berceramah, dalam keadaan khatib di atas mimbar. Tetapi tatkala dia mati sedang riak, dia khutbah riak, dia ceramah riak, dia mati su'ul khatimah. Dan akan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang ditunjuk oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka amat penting menjaga niat tersebut. Selama kita ikhlas, Allah akan senantiasa menjaga kita. Jangankan manusia biasa, iblis dan bala tentaranya saja tidak mampu mengganggu orang-orang yang ikhlas. Naam. Qala as-sadisah, faedah yang keenam dari ayat di atas adalah masyru'iyyatu saddi dzara'i' al-mufdhiyah ila syirk. Anjuran menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Jadi yang ditutup dan dibasmi itu tidak mesti itu harus syirik. Sekalipun itu bukan syirik, tetapi menjadi sarana akan menjerumuskan manusia ke dalam syirik, ditutup, ya, dihilangkan dan dilarang. Contohnya dalam masjid Dirar, Nabi sholat di masjid Dirar untuk Allah, beliau tidak buat syirik. Para sahabat yang akan ikut bersama beliau sholat di masjid Dirar, sholat untuk Allah. Tetapi khawatir tempat tersebut, ya, jika dibiarkan Nabi sholat di situ bersama kaum muslimin, ya, dengan itu akan menyamai sholat mereka yang syirik, sholat mereka yang dusta, dan akan memperkuatkan kebatilan yang ingin mereka perjuangkan. Allah Jalla wa'ala larang. Demikian juga pohon yang pernah terjadi baiat antara Nabi SAW dan para sahabatnya di bawah pohon tersebut, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, ya. Tahta syajarah, ya. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, pohon tersebut ditebang oleh beliau dan akar-akar diangkat dan dihilangkan oleh beliau, sehingga tak terlihat lagi pohon tersebut dan bekasnya. Sehingga orang-orang yang melihatnya, melihat tempat tersebut, tidak menduga itu adalah pohon yang dahulu pernah terjadi baiat di bawahnya. Jadi kalau pemimpin sekarang ada yang menghilangkan pohon yang keramat, yang dikeramatkan seperti itu, bakal habis di demo dia. Ini syiar, ini sejarah, kok dibuang, ya? Allahul Musta'an. Ini menerangkan kepada kita bahwa menilai dan menyikapi sesuatu itu mesti di atas ilmu. Selama bukan ilmu yang dijadikan sebagai landasan di dalam menilai dan bersikap, maka penilaian dan suatu sikap itu tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah lurus. Dan ilmu yang benar yang mengantarkan manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus dan ke syurganya adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW dengan pemahaman para salafnya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Baik. Dengan ini kita telah selesai membaca dan menyimak beberapa penjelasan serta faedah dari Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan terkait ayat di atas. Sebelum saya tutup dan saya akhiri majelis hari ini, ada sebuah faedah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala terkait salat. Hukum salat berjamaah di sebuah masjid yang ada bid'ah di dalamnya. Ya, ada bid'ah sebelum dan sesudah, ya. Maka beliau menjawab dalam Nur Ad-Darb pada fatwa beliau, "Alaika an tusalli ma'ahum wa tunkir hasba taqatik wa tunkirul bid'ah hasba taqatik idza kanat al-bid'atu ghairu mukaffirah." Silakan engkau salat bersama mereka, hendaknya engkau mengingkari kebid'ahan tersebut semampu engkau, selama bid'ah yang ada bukan bid'ah yang dapat membatalkan Islam. Wa illam yastajibu wa illam yujibu lak antantaqifalaka antantaqi ila masjid akhar. Tapi jika mereka tidak mengindahkan nasihat yang telah engkau berikan, tetap saja mereka melakukan bid'ah tersebut, maka engkau boleh berpindah ke masjid lain, laisa fihi bid'ah, yang tidak ada masjid yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Walakin salatuka ma haula'i fiha masalih min al-inkari 'alaihim wa da'watihim ila al-khair wa inkari al-bid'ah 'alaihim 'ala al-imam wal ma'mumin alladhi yaf'alu al-bid'ah bil uslub al-hasan. Tetapi ya, mas bagusnya engkau salat bersama mereka ya, apabila ada maslahatnya, yaitu engkau mampu mengingkari mereka, mendakwahi mereka kepada kebaikan dan mengingkari kebid'ahan yang dilakukan oleh imam dan para makmum di masjid tersebut. Kalau mampu, bil uslubil hasan, dengan cara yang bagus. Fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak mengindahkan nasihatmu, wa amkanaka al-intiqal ila masjidin akhar fa hadha hasan, dan engkau bisa berpindah salat di masjid yang lain, maka itu baik. Bahkan para ulama menyebutkan apabila dia mampu sholat di masjid lain, maka itu lebih baik. Itu lebih baik, bukan sekedar baik. Mereka berdalil di antara perbuatan Umar, Abdullah bin Umar, terkala beliau sholat di sebuah masjid yang dilakukan at-taswi pada sholat zuhur atau asar, as-sholatu khairu minan naum. Maka beliau pun mengajak muridnya, kita sholat di masjid lain aja. Ini bid'ah. Nah, ya. Dan hati itu lemah. Salamatul qalbi la ya'iduluha syai', sementara keselamatan hati dari syubhat adalah sebuah anugerah yang tiada tandingannya. Nah, dan dengan sunnah hati itu akan nyaman. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, barakallahu fikum ya Ustaz. Semoga Allah selalu menjagamu. Ana ingin wa fikum barakallahu wa laka bimithli. Ana ingin bertanya, apakah boleh bagi ana seorang penuntut ilmu agama yang masih kekurangan ilmu agama membuat sebuah grup yang tujuan dengan grup tersebut bisa ana dapatkan pahala jariah, dan ana selalu share kajian-kajian Ustaz Salaf, dan ana minta nasihatnya Ustaz agar bisa dijauhkan dari sifat sombong grup di FB Ustaz. Jawabannya, barakallahu fiik. Yang pertama, secara umum ayat dan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama salaf telah menganjurkan kita secara umum untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bahu membahu di atas kebaikan dan ketakwaan, saling menegakkan al amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seperti firman Allah jalla wa ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sebagian di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada hal yang ma'ruf dan mencegah mereka dari hal yang munkar, mereka itu adalah orang-orang yang akan beruntung. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka, karena mereka adalah orang-orang yang saling mengajak kepada hal ma'ruf dan saling mencegah dari hal munkar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Dan sekian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang memerintahkan kita atau memotivasi kita untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila Anda tahu dengan membuat grup tersebut akan menyibukkan Anda dari tujuan utama yang lebih penting dan lebih penting seperti menuntut ilmu agama, ya, sementara di sana sudah ada grup-grup yang dibuat oleh orang yang sudah memiliki kemampuan, kelayakan, keahlian dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para duat, para asatidzah, maka lebih baik untuk tidak melakukannya. Karena itu hanya menambahkan beban terhadap diri sendiri. Di mana waktu untuk belajar saja kurang, ya, atau bahkan waktu sudah cukup maksimal untuk belajar saja terkadang masih membuat kita kurang mampu memungkinkan pelajaran, apalagi telah berkurang dengan berdakwah. Selama kewajiban berdakwah itu belum terbebankan, jangan dibebankan di saat seseorang sedang menuntut fokus, menuntut ilmu agama. Karena ketika dia sudah menuntut ilmu agama, terjun ke dunia dakwah, kewajiban dan beban tersebut jangankan ia minta, akan datang sendiri. Bahkan ia ingin lepas darinya tidak bisa lagi. Karena dakwah ini enggak ada istilah pensiun ya. Beda seorang mengajar di pendidikan akademik umur tertentu dia sudah pensiun. Dakwah ini enggak, semakin tua semakin berat. Semakin lama berdakwah, semakin senior, semakin beban. Tidak ada istilah pensiun. Maka kalau dia sedang menuntut ilmu agama, dia santri di pondok, lebih bagus dia fokus dulu menuntut ilmu agama. Ya, beban dakwah nanti akan dia rasakan di suatu saat yang mungkin dia ingin lepas dari beban tersebut, tetapi tidak bisa lagi, justru semakin beban. Akan tetapi itu akan menjadi nikmat dan lezat tatkala dia menjalankannya dengan ikhlas, sabar dan ilmu. Ya. Barakallahu fik. Beban lainnya nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang terkadang syaitan di situ mulai menjerumuskan seorang yang tidak ahlinya, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia bukan ahlinya. Ya. Mungkin karena dia udah lempar ke ustaz-ustaz belum terjawab, akhirnya udahlah saya jawab sendiri, cari di Google jawabannya. Ya, dia share. Kesannya dia yang jawab, Masya Allah. Padahal jawaban Google. Dan lebih parah lagi, andai kata dia salah buka web. Lupa yang terbuka website Khawarij. Yang dia buka di Google, website Murji'ah, Asya'irah. Website Takfiriin, website Izbiin, Ikhwanul Muslimin, ya, Syiah. Kemudian dia share. Tanpa memfilternya. Adapun sekedar dia buat medsos sharing-sharing faedah. Kalau ini yang dimaksud, maka ini bagus. Ya. Dia share kajian-kajian para ulama, para ustaz, ya. Ya, kemudian dia langsung buat di situ, saya bukan ustaz, ya. Ya, mohon untuk tidak memberikan pertanyaan kepada ana, dan andai kata ada yang bertanya, maka jawabannya akan saya tanyakan kepada orang yang berilmu, kalau saya dapatkan akan saya share ke sini, kalau tidak, ya, maka mohon bersabar. Tapi kalau dia seorang talib, sedang nyantri, ya, seorang yang fokus menuntut ilmu agama, jangan membebankan diri dengan sesuatu yang belum waktunya, yang apabila dia masuk ke dalamnya akan membuat ia tidak fokus atau tidak maksimal ya terhadap sesuatu yang di waktu tersebut dia harus lebih memaksimalkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan kedua dari saudari muslimah kita di negeri Upin dan Ipin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang suka berdalil tentang bolehnya wanita berhias diri dengan menggunakan make up di depan yang bukan mahram dan menggunakan parfum yang baunya bisa membangkitkan syahwat lawan jenis dengan alasan bahwa Allah Jalla wa'ala cinta akan keindahan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka akan kewangian. Jazakallahu khairan, ya. Pakai celana sepahak biar nampak lebih cantik, ya. Pakai baju, ya, menampakkan dada juga terlihat cantik. Ya, berarti boleh dong, Allah cinta keindahan. Ini namanya akal-akalan. Dan saya yakin setiap orang yang berkata demikian pada dalam hati kecilnya dia tahu dirinya sedang berbuat salah, tapi karena hawa nafsu. Ya, keumuman kaum muslimin memahami hal itu tidak boleh. Ya, maka bagaimana menyikapinya? Yang pertama, sampaikan kepadanya petunjuk Allah dan Rasulnya terkait hal ini. Sampaikan kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kedua, sampaikan kepada yang maqasidu syariah, tujuan syariat menetapkan hukum tersebut terhadap kaum wanita, agar dia tahu bahwa hukum itu ditetapkan oleh agama terhadap kaum wanita bukan sebagai bentuk penindasan terhadap mereka, bukan karena tidak adanya emansipasi untuk kaum wanita, tetapi maqasidu syariah di balik itu justru sebagai penjagaan dan penghormatan terhadap kaum wanita agar mereka tidak mudah dikenal sehingga mudah disakiti. Ya. Agar mereka tidak menjadi tempat pelampiasan syahwat kaum lelaki secara gratis dan secara haram. Agar dia tidak memperoleh dosa jariah. Agar dia tidak menjadi sebab orang lain jatuh ke dalam keharaman, ya, pelampiasan syahwat, ya, dengan cara-cara yang haram karena melihat dia, ya. Dan jangan lupa pula agar orang tersebut di didoakan mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, agar terbuka hatinya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, yang berikutnya sabar, yang namanya juga dakwah. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz, bolehkah kita salat sunnah rawatib di rumah? Tapi masjid kita salat berjamaah belum selesai azan. Tapi di masjid-masjid lain sudah ada yang selesai azannya, jazakallahu khairan. Salat sunnah qabliyah. Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh, ya, karena waktu salat telah masuk dan azan telah dikumandangkan. Terlebih lagi salat sunnah antara fajar, salat sunnah fajar antara azan dan iqamah. Di antara faedah yang masih saya ingat dari Syekhuna Abdul Rahman Al-Adidi dan Syekh Muhammad Al-Imam, sekalipun azan belum dikumandangkan, tetapi kita tahu waktu salat subuh sudah masuk. Misalkan muadzinnya telat azannya, kita tahu waktu telah masuk, maka boleh dia langsung melakukan salat sunnah qabliyah subuh. Karena hadis Nabi SAW tentang salat antara azan dan iqamah salat subuh itu berkaitan dengan fajar. Raka'atul fajri, dua rakaat fajar. Ya. Dan fajar telah dikatakan fajar apabila telah keluar fajar as-sadiq, walaupun muadzin belum mengumandangkan azan. Nah, barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisaw wal ilmu indallah. Ya. Adapun yang ditanyakan di sini lebih jelas lah, ya, karena memang azan sudah dikumandangkan di masjid yang lain. Maka dia tidak melanggar hadis Nabi, inna bainal adzanaini shalah, atau hadis Ummu Habibah tentang salat rawatib, barang siapa yang salat 12 rakaat setiap hari dan setiap malam, ya, dalam sehari atau semalam, akan dibangunkan sebuah rumah di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah jika seorang sering share menu-menu makanan atau minuman yang dia makan atau minum sehari-hari itu bisa mendatangkan penyakit ain padanya, sehingga terkadang menyebabkan tidak selera makan dan sebagainya? Yang pertama, barakallahu fik, apa faedah men-share menu makanan dan minuman yang akan kita makan? Ini dulu, andai kata tidak ada keburukan di balik itu, ini yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu, apa faedahnya? Sepakat? Gak ada faedahnya? Sebelum kita masuk mudaratnya, ya, manfaatnya ada gak? Saya kira sepakat gak ada manfaatnya. Kalau sekedar share makanan, menu-menu makanan dan minuman yang ingin dia makan, beda ya. Kalau mempromosikan barang sendiri atau membantu promosikan barang kawan, itu lain lagi ya. Ini yang kita bahas, menu makanan dan minuman yang ingin dia makan, dia share, ada gak manfaatnya? Kayaknya gak perlu kita lakukan survei. Saya yakin 99% orang atau bahkan 100% menilai ini perbuatan yang gak ada manfaatnya. Ya. Kalau tidak bermanfaat, Allah telah menyebutkan di antara kriteria orang-orang mukmin yang beruntung dalam firman-Nya adalah mereka yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat buat dunia dan akhirat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islam min marru tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti keindahan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat. Mafhum mukhalafahnya apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan bersemangat melakukannya. Ini andai kata tidak ada keburukan di balik itu. Cukup sebagai alasan untuk tidak melakukannya karena tidak ada manfaatnya. Yang kedua, banyak keburukan di balik itu, kata para ulama. Ya, ketika muncul media, HP, gadget yang seperti ini, para ulama yang kita belajar di sisi mereka memberikan nasihat agar tidak men-share, tidak memposting makanan dan minuman yang ingin kita makan atau yang sudah kita makan di medsos. Karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, akan membuka pintu hasad terhadap orang lain. Karena para ulama ketika menjelaskan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, adapun nikmat Rabbmu maka sampaikanlah kepada manusia jika tidak dikhawatirkan ada orang hasad di dalam dirimu. Karena yang kita sampaikan orang yang kita kenal, mereka orang yang berlapang hati. Tapi kalau kita share di medsos, berapa juta orang yang melihat, berapa ribu orang yang melihat. Bisa jadi salah satu yang melihatnya emang orang yang sedang clash sama kita. Akhirnya digoreng, ya, itu foto, ya, dia sebarkan, ya, kemudian menjadi negatif terhadap kita. Membuka pintu hasad. Yang kedua, akan menyedihkan hati orang-orang miskin. Yeah. Apalagi dia makan, men-share menu makanan dan minumannya bersama pasangan hidupnya lagi. Orang lain yang melihatnya udah miskin, jomblo lagi. Ya Allah, aku nih udah miskin. Mungkin udah nikah pun belum tentu aku bisa makan dan minum seperti itu. Ini udah miskin, pasangan hidup juga belum. Ya Allah, sedihnya. Akhirnya orang lain sedih. Kasihan. Ya. Yeah. Sebagaimana kita dituntut untuk memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin, dan itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, maka demikian pula agar kita tidak memasukkan kesedihan di hati ke dalam hati seorang mukmin. Yassiru wala yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Pertimbangan yang lainnya, sangat mungkin akan terjadi tindakan-tindakan kejahatan terhadap diri kita. Apakah ingin yang dilakukan dengan sengaja ataukah tindakan-tindakan kriminal lainnya. Naam. Bahkan disebutkan oleh beberapa pihak keamanan, beberapa kriminal, pencurian, perampokan itu terjadi disebabkan sebagian orang terlalu suka men-share privasinya di medsos. Musafar, ya, sekian lama dulu mau jalan-jalan sama suami. Akhirnya pencuri tahu rumahnya sedang kosong. Dia sedang tidak di rumah. Itu sedang masak. Akhirnya pencuri tahu dia sendirian ini di rumah, enggak ada suaminya, enggak ada orang laki-laki. Akhirnya terjadi tindakan-tindakan kriminal terhadap dirinya. Dan biasanya yang seperti ini adalah kaum-kaum lebay bin alai, ya, yang butuh untuk dipuji, yang butuh untuk dikatakan wah tentang kehidupannya. Adapun orang yang kuat tauhidnya, dia tidak membutuhkan pernyataan wah terhadap kehidupan rumah tangganya dari orang lain di medsos, ya. Dia enggak butuh, kecuali mungkin dalam sekedar, ya, grup-grup kecil, ada penyebaran secara terluas, ya, yang di grupnya cukup banyak, bukan hanya antara keluarganya saja, ya, apalagi di FB, ya, ya. Ini dikhawatirkan hanya membuka pintu-pintu kejelekan terhadap dirinya dan orang lain. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Kiki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi jamaah yang salat di sebelah kita dan bacaannya terlalu keras sehingga tidak fokus dalam salat kita, Ustaz? Jazakallahu khairan. Dan juga menyikapi jamaah yang tidak memakai masker di saat pandemi ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Solusinya mudah dan gampang. Jangan lagi salat di samping orang itu. Selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata Anda tahu pandemi masih berjalan, ya, virus ini masih sangat menyebar saat ini dan masih sangat berbahaya menurut pernyataan orang-orang yang ahli dan terpercaya, dalam agama Anda sudah diberikan keringanan untuk sholat di rumah. Ya. Yeah. Sikap yang lainnya, berikan nasihat dan teguran dengan cara yang hikmah kepada orang tersebut. Mohon maaf, ya, kalau boleh suaranya sedikit dikecil, tapi cuma ya harus siap dan konsekuensi teguran itu, ya, dan bakal dilema karena memang kita sekarang di zaman sensitif. Kita nggak ngelarang aja, ngajak aja kepada kebaikan, terkadang orang menyikapi kita tidak baik, ya, balasannya nggak bagus. Apalagi menegur, ya. Terkadang ada orang yang dia ini tidur di masjid, ya, beberapa masjid. Azan sudah hampir komat, kita bangunin dia untuk salat subuh, justru marah-marah. Ya, apalagi inti negur orang yang mungkin udah merasa udah senior salat jamaah di masjid itu, inti tegur, jangan terlalu keras dong. Itu bisa-bisa ya waktu berikutnya enggak hadir lagi ke masjid, terus menimbulkan fitnah. Ya gara-gara fulan sayang, padahal emang dia yang sensitif. Ya harus siap dengan konsekuensi yang seperti itu. Dan itu emang konsekuensi setiap orang dalam berdakwah. Ya, maka sampaikan nasihat faedah ilmiah. Kalau kira-kira dengan kalau Anda yang menyampaikannya menimbulkan mafasid terhadap diri Anda, maka sampaikan melalui orang lain. Ya, atau letakkan di tempat yang biasa dia sholat tersebut buku. Ya, jangan keras-keras baca dalam sholat agar tidak mengganggu orang lain, dan dia pun tidak tahu siapa yang naruhnya, yang menaruh buku itu. Ini juga salah satu cara menasehati, karena memang kita sekarang di zaman sensitif. Jangan kan orang lain, terhadang keluarga kita sendiri, kalau kita tegur sesuatu yang berkaitan dengan agama, sensitif ya, bisa 2-3 minggu gak mau bicara sama kita, apalagi bukan keluarga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan nah, masih ada ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudari kita Siska. Barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar ketika kita meninggalkan sesuatu karena takut riya, hal itu termasuk ke dalam riya? Mohon penjelasan nih Ustaz, jazakallahu khairan. Datang ucapan sebagian ulama salaf dalam hal ini, jika saya enggak salah ingat, ucapan Al-Basri, Hasan Al-Basri. Kata beliau, al-amalu linnas riya, ya, wa tarku al-amal lahum syirik. Beribadah tujuannya untuk dipuji oleh manusia adalah riya, dan meninggalkan ibadah karena mereka adalah syirik. Maka solusinya apa? Solusinya buang riya, lakukan ibadah, selesai. Dan mohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk dimudahkan ikhlas dan meninggalkan riya. Dan karena kalau Anda melakukan ibadah dengan riya, ini juga sebuah keburukan. Dan ketika Anda meninggalkan ibadah karena takut riya, itu juga target syaitan agar Anda tidak melakukan ibadah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka solusinya, lakukan ibadah tersebut, lanjutkan, kemudian berusahalah untuk meninggalkan riya. Adapun bisikan-bisikan hati yang kita sudah berusaha untuk meninggalkannya, maka ini maafkan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawazali an ummati fima haddatsat bihi anfusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu syai'a." Allah memaafkan bisikan-bisikan hati di dalam bisikan-bisikan di dalam hati umatku selama mereka belum mengucapkan atau melakukannya. Ya, selama itu bukan tujuan dan keinginan kita. Cuma bisikan-bisikan luria ni lur, itu bisikan. Ya. Hilangkan semampunya. Jika masih tetap ada bisikan itu, kita sudah berusaha untuk menghilangkannya dan kita tidak punya keinginan untuk riya, insyaallah itu tidak mengapa. Naam. Barakallahu fik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.